Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'd. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-29 dari hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita sampai pada pembahasan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di penggalan hadis yang terakhir, seputar tentang pentingnya menjaga lisan, di mana lisan ini apabila bisa dikendalikan oleh pemiliknya, maka akan memberikan pengaruh besar berupa keistiqomahan di dalam Islam, keistiqomahan di dalam salat, dan keistiqomahan di dalam jihad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang lain terkait dengan permasalahan ini, yaitu pentingnya menjaga lisan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, barang siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku keselamatan lisannya dan keselamatan kemaluannya, maka akan aku jamin untuknya surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lisan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala beliau naik ke bukit Safa, beliau menyatakan, ya lisan, qul khairan taslam, waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lisan, kata Ibn Mas'ud, ucapkanlah yang baik-baik, niscaya kamu akan beruntung. Diamlah dari ucapan-ucapan yang jelek, niscaya kamu akan selamat sebelum kamu menyesal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aktsaru khotaya ibni Adam fi lisanih. Dosa terbanyak yang dilakukan oleh anak Adam adalah dosa yang dilakukan dengan lisannya. Ibn Mas'ud radhiyallahu an memberikan pesan kepada kita semuanya kaum muslimin dengan menukil sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, tatkala kita berucap, ucaplah yang baik-baik, dan hindari ucapan-ucapan yang jelek. Bila mana seorang mampu mengendalikan lisannya dalam perkara-perkara yang baik, tagnam, kamu akan beruntung, kamu akan berhasil. Begitu pula orang yang dapat mengendalikan lisannya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, dia akan selamat. Selamat dari berbagai macam musibah dan bala, selamat dari berbagai macam ancaman neraka yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran lisan. Dan telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, ada satu perkara yang sering diingatkan oleh para ulama. Apabila mereka membahas tentang bahaya-bahaya lisan, maka pertama kali yang sering mereka bahas adalah terkait dengan masalah ghibah. Di mana ghibah ini, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala permisalkan sebagaimana orang yang memakan daging saudaranya muslim. Orang yang berghibah perumpamaannya seperti orang yang memakan daging saudaranya muslim yang lain. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan," dan janganlah salah seorang kalian berghibah terhadap saudaranya muslim yang lain. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh," apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, dalam keadaan mayit? Tentunya kalian tidak akan suka, maka hindari, jauhi, jangan lakukan itu. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa hadhihi al-ayatu dalilun 'ala tahdhir asy-syadid min al-ghibah wa anna al-ghibata min al-kaba'ir." Ayat ini adalah dalil untuk kita waspada dan berhati-hati dari yang namanya ghibah, dan ghibah itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Ghibah bukan dosa yang kecil. Membicarakan keburukan dan aib saudaranya tidak di hadapannya, ini namanya ghibah, bukan dosa yang kecil yang bisa dihapuskan oleh salat ke salat, bisa dihapuskan oleh puasa ke puasa. Yang namanya kabair, dosa-dosa besar itu dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pelakunya mengakui kesalahannya seyakin-yakinnya di hadapan Allah dan berazam, bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa besarnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullah, "Walahmu hadzal mayyit qad ijtama'at fihi thalathu sifat tazidu fi takrihi wa tabghidhihi ila an-nas." Dan bangkai yang dipermisalkan dalam ayat di atas, berkumpul padanya tiga sifat yang membuat seorang semakin tidak menyukainya dan semakin membencinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala permisalkan orang yang berbuat ghibah sebagaimana orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Yang pertama, manusia tidak akan suka karena kaunuhu lahma insan, bangkai tersebut adalah bangkai manusia. Bangkai hewan saja kita tidak suka, apalagi bangkai manusia. Apalagi kaunu hadzal insani musliman, ternyata manusia ini yang sudah menjadi bangkai adalah muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya juga dikatakan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, tatkala beliau bersama teman-temannya dalam sebuah perjalanan melewati seekor bighal. Bighal adalah hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Bighal. Melewati seekor bighal yang sudah mati. Bangkai dia sudah. Maka Amr bin Aus radhiyallahu anhu mengatakan kepada teman-temannya, li an yakula ahadukum min lahmi hadal bagli hatta yamla'a batnahu khairun lahu min an yakula lahma akhihil muslim. Seandainya ada di antara kalian yang mau memakan daging bigol ini yang sudah bangkai sampai kenyang, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mending dibandingkan salah seorang kalian memakan daging saudaranya sendiri dengan melakukan riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang mau makan daging bangkai? Oleh karenanya di sini kita disadarkan melalui ayat surat Al-Hujurat tadi untuk kita betul-betul punya rasa tidak suka terhadap perbuatan jelek ini yang namanya riba. Begitu pula kita seharusnya juga tidak menyukai perkara ini apabila dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kita didik istri-istri kita, kita didik anak-anak kita untuk juga punya rasa yang sama terhadap riba ini, yaitu rasa benci, rasa tidak suka. Walaupun sebagian beralasan ini sudah menjadi makanan sehari-harinya wanita, riba. Namun jangan jadikan yang namanya kebiasaan itu sebagai pembenaran terhadap yang namanya riba. Riba tetap jelek, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Apalagi hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kaum muslimin, bahkan terhadap kehidupan salafiyin. Banyak menyibukkan kaum muslimin dari perkara-perkara yang baik, dari amalan-amalan khair media sosial. Dan sebagaimana dikatakan, media sosial adalah sebagaimana pisau yang memiliki dua mata. Kalau seorang bisa memanfaatkannya dengan baik, maka akan banyak kebaikan yang tersebar melalui media-media tersebut. Namun apabila seorang tidak bisa memanfaatkan media-media sosial semisal ini dengan sebaik-baiknya, justru dia akan terjungkal ke dalam banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i. Dia akan terjatuh ke dalam banyak pelanggaran-pelanggaran syariat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah riba, yang semakin mudah dilakukan melalui media-media yang semisal ini, melalui majmu'at, grup-grup yang dibuat baik oleh ikhwan maupun oleh akhwat, ruang-ruang chatting yang wallahu digunakan sebagai tempat untuk ngerumpi dan riba. Ini sesuatu yang amat sangat disayang. Mari hadirin rahimani wa rahimakumullah, waspada dalam yang semisal ini, dalam perkara yang tidak kecil dan tidak ringan ini. Apalagi ghibah itu akan memberikan dampak yang lebih buruk lagi. Apabila yang dibicarakan, apabila yang diribahi itu adalah orang-orang yang mulia, yang dijadikan sebagai bahan omongan adalah rahasia rumah tangga. Kita harus lebih peka lagi dalam masalah ini. Berghibah kepada seorang muslim yang sebagai rakyat, tentunya dosanya tidak setara dengan kita menghibahi para penguasa. Karena apabila kita menghibahi saudara kita muslim yang sebagai rakyat ini, mungkin yang akan membencinya karena perbuatan ghibah yang kita lakukan hanya beberapa orang. Kita akan menebarkan kebencian-kebencian pada orang-orang terbatas. Tapi kalau yang dighibahi adalah penguasa, maka kita akan menyulut api-api kebencian yang bukan hanya pada 1-2 orang saja. Yang mendengar ghibah kita, merasa ghibah kita adalah benar, mereka akan membenci penguasanya. Dan ini barakallahu fikum sulit untuk terbendung. Begitu pula bahan obrolannya, bahan ghibahnya. Tentunya mengghibahi si fulan pendek, si fulan hitam, itu tidak sama sebagaimana seorang mengghibahi masyakil, problem-problem rumah tangga yang terjadi pada saudaranya yang lain. Tentu tidak sama. Orang yang dighibahi, kalau seandainya dia merasa atau dia tahu, oh saya diomongin oleh si fulan, saya hitam, saya pendek, mungkin dia tidak suka. Tapi barakallahu fikum, rasa tidak sukanya ini akan lebih mudah hilang dibandingkan orang yang dighibahi, yang dighibahinya bukan fisiknya tapi hubungan rumah tangganya yang sedang carut marut. Contohnya, dia akan merasa sakit, sakit hati kepada muslim saudaranya yang tidak tahu apa-apa dalam urusan rumah tangganya, hanya kata fulan dan fulan, hanya kata fulan dan alan, tiba-tiba disebarkan, tiba-tiba diobrolkan, tiba-tiba dibuka, padahal tidak semuanya benar. Ini berkaitan dengan kehormatannya, berkaitan dengan martabatnya. Tentu rasa ketidaksukaan yang ada pada hatinya akan lebih lama hilang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula para suami yang diajak berghibah oleh istrinya, mohon antum yang membendung, jangan antum membuka sungai yang panjang sebagai jalur ghibah dari istrimu. Seandainya istri membuka sebuah obrolan yang kamu nilai di sini akan muncul banyak perkara-perkara gunun, sangkaan-sangkaan, banyak perkara-perkara kadibat, dusta-dusta, dan terjatuh ke dalam ghibah, tutup segera. Mas, itu katanya fulan tuh sama istrinya begini-begini ya. Perkara ini, ucapan ini bahaya. Kalau kita buka obrolan tidak cukup 5 menit, aib saudara kita yang kita buka tidak hanya 1 dan 2. Dan kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, harus bisa mengarahkan keluarga kita, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, kepada perkara-perkara yang baik. Kalau ada pembukaan obrolan semisal ini, tutup segera. Itu masalah pribadi. Gak usah digusung-gusung. Tidak usah dicerita-ceritakan semisal itu. Cukup. Yang kamu dengar, yang kamu tahu, cukup untukmu dan tidak usah kamu sebarkan. Berita-berita yang tidak mesti benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah berita, cari kejelasannya. Tabayyun, tasabbut. Tidak semua berita bisa kita terima, karena tidak semua berita benar bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi berita-berita dalam hal-hal yang sama sekali kita tidak ada kepentingannya sama sekali. Mau si fulan dengan istrinya seperti ini, si fulanah dengan suaminya semisal ini, rumah tangganya gini dan gitu, kita tahu pun tidak ada manfaatnya, lantas untuk apa dibicarakan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dalam hadis yang sudah kita lewati dahulu. Termasuk dari bagusnya keislaman seseorang, termasuk dari tanda tingginya kualitas Islam seseorang, adalah tatkala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengannya, sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya seandainya dia lakukan atau dia bicarakan. Yang tidak ada manfaatnya dia jauhi. Apalagi ucapan-ucapan, obrolan-obrolan yang bersifat muharram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaga lisan. Qul khairan taghnam wasqut an syarrin taslam. Gunakan lisan untuk yang baik, niscaya kamu akan selamat atau niscaya kamu akan beruntung. Jaga lisan dari perkara yang jelek, niscaya kamu akan selamat. Kebanyakan dosa Bani Adam itu terjadi karena lisan, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan seperti inilah praktek dari para salaf kita, para pendahulu kita. Bagaimana mereka sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka dari perkara ghibah. Bagaimana mereka sangat berhati-hati dari yang namanya perkara ghibah yang amat sangat mengerikan ini. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau punya guru namanya Abu Asim. Kata Imam Al-Bukhari, sami'tu Abu Asim yaqul, aku pernah mendengar Abu Asim guruku berkata, mundu aqaltu anna al-ghibata haramun maghtabtu ahadan qab. Semenjak saya tahu ghibah adalah haram, aku sama sekali tidak berghibah sedikitpun. Aku tidak pernah melakukan ghibah sedikit pun. Ini kata Abu Asim rahimahullah. Begitu pula perkara ini berpengaruh kepada muridnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari sebagai muridnya Abu Asim. Diceritakan oleh muridnya Al-Imam Al-Bukhari yang namanya Bakr bin Munir. Bakr bin Munir mengatakan, sami'tu Abu Abdillah Al-Bukhari yaqul, aku mendengar Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari berkata, arju an alqallaha wa la yuhasibuni anni ghtabtu ahadan. Saya sangat berharap tatkala saya berjumpa dengan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghisabku dalam keadaan aku punya dosa ghibah. Karena sangat khawatir beliau terhadap perkara riba apabila ada pada catatan amalan-amalan buruknya beliau rahimahullah. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Begitu pula Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau menyatakan dalam ucapannya, laula anni akrah an yusallahu latamannaitu an la yabqa fi hadzal misr ahadun illa waqa'a fiyya waqtabani. Seandainya bukan karena kebencianku terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, seandainya bukan karena ketidaksukaanku terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya akan berangan-angan tidak ada di negeri ini seorang pun melainkan dia pernah menjatuhkan kehormatanku dan pernah mengghibahiku. Kenapa? Wa ayyu syai'in ahna min hasanatin yajiduha ar-rajul fi sahifatihi yaumal qiyamah lam ya'malha wa lam ya'lam biha. Sesuatu apa yang lebih menggembirakan di yaumul qiyamah dibandingkan pahala yang didapati oleh seseorang ada di catatannya padahal dia tidak pernah mengamalkan kebaikan itu dan dia tidak tahu kebaikan itu. Di sini ada isyarat dalam hadis yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, orang yang mengribahi saudaranya muslim akan diambil kebaikannya, dilemparkan untuk saudaranya muslim yang diribahi. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam membahas tentang siapa si muflis itu, orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat dan puasa, tapi dia membawa dosa, terjatuh atau membawa dosa menzalimi saudaranya dengan perbuatan ghibah di antaranya. Sisi kerugiannya, sisi kebangkrutannya, pahala yang dia lakukan akan ditransfer kepada orang yang dia zalimi. Pahala sholatnya, pahala puasanya akan ditransfer kepada orang yang dia ghibahi. Oleh karenanya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi menyatakan, seandainya bukan karena ketidaksukaanku terhadap kemaksiatan kepada Allah, saya berangan-angan tidak ada di negeri ini seorang pun melainkan dia pernah menjatuhkan kehormatanku dan pernah menggibahiku. Karena orang-orang yang menggibahi orang lain akan mentransfer pahala kebaikannya kepada orang yang dia gibahi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini perkara ghibah yang sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita menjauhinya. Namun disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada di sana ini sebagai faedah kondisi-kondisi yang kita diperbolehkan untuk membicarakan aib saudara kita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Di mana kondisi-kondisi ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikecualikan demi beberapa maslahat. Di mana dinilai maslahat yang ada itu lebih besar dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan. Dijelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan perkara ghibah ini menjadi boleh karena ada tujuan syar'i. Setidaknya ada 6 sebab. Insyaallah ini pembahasan juga sering dibahas oleh para asatidzah, oleh para duat, namun tidak masalah untuk kita ulang kembali, kita murojaah kembali perkara ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, di antara sebab yang menjadikan ghibah ini diperbolehkan karena tujuan syar'i adalah tadzallum. Tadzallum artinya adalah melaporkan kezaliman seseorang kepada yang berwenang. Contoh, kita dizalimi oleh orang lain. Kita ingin melaporkan kezaliman ini, dibanding kezaliman adalah kejelekan, kepada pihak yang berwajib untuk menindak orang yang kita yang menzalimi kita ini. Maka boleh, silakan mendatangi orang yang engkau nilai mampu untuk merubah kezaliman tersebut dengan posisinya. Kamu ceritakan kezaliman apa yang kamu alami dari si fulan, sehingga kamu akan dituntut untuk menceritakan si fulan telah berbuat apa dan apa. Ini boleh. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga di antara sebab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Meminta bantuan untuk merubah kemungkaran yang terjadi. Dan mengubah kemaksiatan yang terjadi kepada kebenaran. Kita tahu si fulan berbuat seperti ini dan itu, dan kita tidak bisa untuk mengingkarinya secara langsung. Sedangkan mengingkari kemungkaran adalah sesuatu yang harus, tapi kita tidak mampu, mungkin karena beberapa hal. Maka dalam kondisi yang semisal ini, boleh kita menceritakan keburukan, dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh si fulan kepada orang yang kita nilai dia bisa menasehati fulan tersebut untuk dia meninggalkan kemaksiatannya. Kita lihat saudara kita, masya Allah si fulan, tapi qadarullah masya'a fa'al, dia terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan. Untuk menasehatinya, kita khawatir apabila suara kita kurang didengar, maka kita berinisiatif untuk melaporkan kepada orang yang lebih tua darinya, mungkin kepada ustadznya atau kepada sahabatnya yang lebih dekat dan lebih tua darinya. Ya akhi, saudara kita fulan, ana tahu dia melakukan ini dan itu. Sedangkan untuk saya menutupi perkara tersebut dan saya tidak menceritakan kepada siapa-siapa, lalu saya laksanakan nasihat secara pribadi, saya enggak bisa. Maka tolong, seperti ini yang ana tahu tentang si fulan, antum tolong nasihati. Sepertinya nasihat antum lebih didengar oleh si fulan, karena antum lebih berilmu dibandingkan si fulan dan antum lebih tua usianya dibandingkan si fulan. Silakan. Ini yang saya tahu. Ini namanya al-isti'anah ala taghyiril munkar. Boleh. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antara perkara ghibah yang diperbolehkan adalah istifta, meminta fatwa. Tatkala seorang bertanya kepada mufti, saya sudah dizalimi oleh bapakku, dizalimi oleh saudaraku kandung. Bentuk kezalimannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang harus saya lakukan sebagai anaknya? Atau apa yang harus saya lakukan sebagai saudara kandungnya? Seperti apa solusinya? Ini namanya istifta, meminta fatwa atas sebuah kejadian yang terjadi. Maka dalam kondisi yang semisal ini adalah diperbolehkan. Begitu pula tatkala seorang suami menceritakan kondisi rumah tangganya, bukan karena dia ingin menjelek-jelekkan atau dia ingin menyebarkan rahasia keluarganya, bukan. Tapi dia betul-betul buntu. Dalam masalah ini dia tidak bisa untuk melahirkan sebuah solusi dari pikirannya sendiri. Dia memerlukan bimbingan oleh orang, dari orang yang lebih alim darinya. Kepada ustadznya contoh. Ya ustadz, saya sampaikan ada muskilah problem di rumah tangga saya. saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan istri saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya tidak bisa menutupi apa yang ada di hadapan antum demi mendapatkan nasihat dan arahan antum atas masalah yang saya hadapi sekarang. Kita membicarakan kejelekan istri kita, tentunya sekadar dengan yang dibutuhkan. Makanya seperti ini adalah labas, tidak mengapa. Diperbolehkan dalam rangka istifta, meminta fatwa. Begitu pula ikhwati fillah rahimakumullah, di antara sebab yang dengannya diperbolehkan ghibah itu dilakukan demi tujuan yang syar'i adalah tahdhirul muslimi minasyarr. Memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan seseorang. Di mana hal ini juga dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan beberapa contoh. Tatkala kita mengetahui si fulan memiliki perbuatan-perbuatan yang jelek atau memiliki akhlak-akhlak yang tidak baik, kita tidak ingin saudara kita yang lain bersama si fulan yang jelek ini, bergabung bersamanya sehingga khawatir terpengaruh dengan kejelekannya. Maka tidak mengapa untuk kita ceritakan kepada saudara kita itu bagaimana kondisi si fulan. Contoh dalam masalah bermuamalah, dalam masalah syarikat, menjalankan sebuah usaha dengan modal bersama. Contoh, saudara kita A ingin melakukan usaha bisnis atau istithmar bahasa Arabnya bersama si B. Dan kita punya kenangan yang jelek dengan si B ini, juga pernah melakukan akad istithmar bisnis yang sama, tapi qadarullah kurang amanah sehingga kita terugikan. Kita ingin menghindarkan saudara kita si A ini dari si B dalam masalah ini, supaya dia si A tidak mengalami apa yang sudah kita alami dari kerugian-kerugian tatkala kita berbisnis dengan si B. Maka dalam kondisi yang semisal ini tidak mengapa. Kita sampaikan kepada si A, ana punya kenangan yang kurang baik dengan si B. Tolong antum pikirkan kembali tatkala ingin berbisnis dengan si fulan. Khawatir antum terjatuh ke dalam perkara yang sama dahulu saya alami. Tolong dipikir-pikir lagi. Atau juga ikhwati fillah rahimakumullah, perkara ini dilakukan diantaranya contohnya adalah tatkala kita ditanya tentang seorang laki-laki yang melamar wanita. Dari pihak wanita, orang tua wanita tahu kalau kita ini dekat dengan si A. Kita sehari-hari bermuamalah dengan si A. Tiba-tiba si A melamar seorang wanita. Dan keluarga wanita itu datang kepada kita bertanya, saya lihat antum adalah orang yang dekat dengan si A ini. Kebetulan si A ingin melamar anak saya, ingin menikahi anak saya. Minta tolong informasinya untuk saya jadikan sebagai bahan pertimbangan. Mungkinkah saya terima dia sebagai suami dari anak perempuan saya? Dalam kondisi yang semisal ini, kita orang yang barakallahu fikum diajak istisyarah namanya, diajak diskusi demi sebuah kebaikan maslahat besar. Dan kita tahu si A ini, walaupun dia teman kita, dia sahabat kita, cuman kita melihat ada sisi-sisi yang membuat si A tidak cocok untuk menjadi suami dari wanita tersebut karena beberapa pertimbangan. Maka silakan sampaikan pertimbangan itu kepada keluarga perempuan yang saya tahu fulan masya Allah, tapi ada beberapa hal yang ana pandang penting untuk dipertimbangkan. Si A seperti ini orangnya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada hal-hal yang jelek disampaikan, ini tidak masalah demi maslahat. Ada satu lagi, saya minta waktunya 3 menit atau 2 menit, yaitu kita mengingatkan orang lain dari bahaya ahlul bidah. Bahaya ahlul bidah. Kita di dalam memilih guru itu selektif. Harus selektif. Sebagaimana kita memilih tomat tatkala di pasar juga harus selektif. Kita enggak mau dong beli tomat dengan harga yang sama, si fulan dapat tomat yang bagus, kita dapatnya tomat yang busuk. Ini menandakan kita punya selektivitas di dalam memilih barang-barang yang bermanfaat untuk kita. Begitu pula ilmu. Ilmu ini sesuatu yang bermanfaat buat kita. Maka lihat kepada siapa kita belajar. Kata Imam Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ambil dari orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, referensinya, yang dibaca, bisa dipertanggungjawabkan akidahnya. Jangan ambil ilmu dari ahlul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang tidak mementingkan Al-Quran wa Sunnah sebagai landasan dasar agamanya, atau terjatuh ke dalam banyak hal-hal kebid'ahan yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai syarul umur, sejelek-jelek perkara, ini tidak mengapa untuk kita sampaikan keadaan si fulan ahlul bid'ah kepada teman kita yang kebetulan ingin belajar kepada orang tersebut. Jangan belajar kepada si fulan seperti ini banyak melakukan masalah-masalah yang menyimpang dalam masalah agama. Dia berpendapat seperti ini, menyelisihi dalil semuanya. Maka ana nasihatkan kepada antum sebagai saudaraku, jangan ambil ilmu dari si fulan. Ilmu ini adalah agama, ambil dari orang-orang yang kita percaya, ambil dari orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan landasannya dalam beragama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah, waffaqallahu al-jami' liman yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.